di malam yang paling mulia yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana banyak keutamaan. Keutamaan yang lainnya yang menunjukkan ketinggian kedudukan salat di dalam Islam. Sehingga kita telah mendengarkan pada pertemuan yang lalu pendapat kebanyakan dari para sahabat ahlul hadis bahwa mereka tidaklah melihat ada satu amalan yang apabila seseorang meninggalkannya maka menyebabkan dia keluar dari Islam kecuali apabila seorang meninggalkan as-salah yang menjadikan seorang kafir keluar dari Islam, murtad waliyadu billah. Maka dari situ hendaklah seorang muslim memperhatikan amalan yang satu ini. Amalan yang terpenting. Amalan yang merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita akan memasuki bab yang pertama dari kitab shalah. Berkata Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Abul Fadl Al-Asqalani rahimahullahu taala Babul Mawaqit. Bab Al-Mawaqit. Al-Mawaqit jamak dari miqat yang bermakna waktu yang telah ditetapkan, waktu yang telah ditentukan dalam hal beribadah. Ada waktu-waktu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang terbagi menjadi dua bahagian. Ada miqat makani dan ada pula miqat zamani. Ada miqat makani, tempat, waktu yang telah ditetapkan bagi seseorang yang berkenaan tentang tempat tertentu. Ada pula yang disebut dengan miqat zamani, yaitu waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan dari syariat ini yang berkenaan tentang zaman tertentu dalam melaksanakan suatu ibadah. Adapun berkenaan tentang waktu atau miqat makani ini kita ketahui dalam pembahasan al-hajj misalnya. Di sana ada mawaqit, miqat-miqat yang telah ditetapkan di dalam syariat. Miqatnya Ahlul Madinah dari mana? Dari Dzulhulaifah misalnya. Yalamlam, Al-Juhfah, dan seterusnya, Zatu Irq, dan yang lainnya. Ini adalah miqat-miqat yang berkenan tentang tempat bagi seseorang yang hendak melakukan ihram. Maka dari sanalah mereka memulai, tergantung dari mana mereka berasal. Adapun miqat yang berkenan tentang zaman, di antaranya adalah apa yang akan kita bahas berikut ini, yaitu waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh syariat ini untuk melaksanakan satu ibadah yang mana di sana telah ditetapkan kadar yang dibatasi. Ada awalnya dan ada akhirnya. Inilah yang disebut dengan al-mawaqit. Atau lebih terkhusus lagi, mawaqitus shalah. Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk mengerjakan salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya 5 kali dalam sehari dan semalam. Dan tentang waktu ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan dijabarkan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis. Adapun di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu terhadap kaum mukminin adalah merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya, yang telah ditentukan waktu-waktunya, ada batasannya, ada awal dan ada akhir. Maka apabila seorang muslim mengerjakan sholat tersebut dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, mendatangkan syarat-syaratnya dan sempurna sebabnya, maka berarti dia telah melaksanakan ibadah tersebut secara zahir dengan sempurna. Dan ibadahnya tersebut dianggap sebagai ibadah yang sah. Namun apabila seorang muslim mengerjakan sholat, lalu ternyata ada salah satu dari syaratnya yang tidak terpenuhi, maka akan menjadikan sholat tersebut terdapat padanya khalal. Dan sholat yang tadinya dia kerjakan dalam langkah menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi batal. Disebabkan karena tidak didatangkannya persyaratan secara sempurna untuk mengerjakan sholat tersebut. Dan ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah bahwa di antara persyaratan sahnya sholat adalah dukhulul waqt. Masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Apabila seorang muslim mengerjakan sholat duhur misalnya dalam keadaan belum memasuki waktunya, maka sholat yang dikerjakan tersebut yang dia anggap itu adalah sholatul zuhur tidak menjadi sholat zuhur. Namun itu menjadi nafilah, menjadi sholat sunnah bagi dia. Apabila dia mengerjakan itu karena jahil atau menyangka waktunya telah masuk padahal belum. Maka ikhwani fiddin azakumullah, dari sini perlu bagi kita kaum muslimin untuk mengetahui kapankah waktu-waktu sholat tersebut. Karena ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena pentingnya permasalahan ini, sampai Jibril alaihi salam turun dan langsung mengajari Nabi alaihi salatu wasallam selama 2 hari berturut-turut tentang waktu-waktu salat tersebut. Pada hari yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Jibril untuk memperkenalkan awal-awal waktu sholat. Masing-masing dari awal-awal waktunya. Beliau sholat bersama Jibril alaihissalam. Pada hari yang kedua, Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir-akhir waktu sholat. Lalu setelah itu, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-waqtu ma baina hadain." Bahwa waktu salat antara 2 ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jibril alaihissalam dalam kisah tersebut. Oleh karena itu insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan memasuki hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang masing-masing dari waktu-waktu salat, lima waktu tersebut. Hadis yang pertama, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabiyun jalil, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam selalu menulis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tidak seorang pun dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dariku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada aku. Akulah orang paling banyak. Kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Karena Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau menulis hadis, sedangkan saya tidak menulisnya. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalat asy-syamsu, waktu salat zuhur apabila zalat asy-syamsu, pada waktu zawal, tatkala matahari tergelincir ke arah barat, yang menunjukkan semakin bertambahnya bayangan, maka itulah waktu awal salat az-zuhur. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dengan lafaz ad-duluk, aqimish salata lidulukish syamsi, hendaklah engkau mendirikan salat lidulukish syamsi, yaitu zawal, pada waktu zawal. Pada waktu zawal ini kita bisa menentukan dengan bayangan kita, atau kita menegakkan batang ya di terik matahari, yang mana kita melihat bayangan tersebut, yang bayangan ini berasal dari sinar matahari. Pada saat matahari itu berasal dari timur, dia akan terus lama-kelamaan mengarah ke daerah barat. Semakin dia ke barat, maka bayangan itu akan semakin pendek, akan semakin mengecil, akan semakin mengecil. Sampai kemudian pada saat matahari berada pada pertengahan siang hari, ya, maka itu merupakan bayangan yang paling kecil. Bayangan yang paling kecil. Bayangan yang terpendek. Bahkan mungkin dalam sebagian zaman tidak terdapat bayangan sama sekali. Tidak terdapat bayangan sama sekali. Tapi ini tidak bersikap atau tidak bersifat umum. Sebab pada sebagian musim, bagaimanapun juga, walaupun matahari itu tepat berada di tengah, terkadang matahari itu agak miring, iya kan? Sehingga terkadang bayangan tersebut tetap ada, walaupun di siang dan di pertengahan langit. Ya. Nah, apabila kita hendak mengetahui kapan zawal, maka dilihat dari bayangan tersebut. Kapan dia mulai bertambah? Kapan mulai bertambah dari bayangan maksimal yang paling kecilnya, kapan dia mulai bertambah, itulah zawal. Sedikit saja bertambah, maka itu sudah menunjukkan waktu zawal. Dan sholatul zuhur telah masuk. Nah, dan itu bisa kita praktekkan dengan lidi misalnya, atau yang semisalnya. Dan terkadang di sebagian masjid mereka menggunakan apa jam, ya, yang mereka istilah jam matahari, ya, mereka pasang besi yang cukup panjang, lalu kemudian dari situ mereka melihat bayangannya. Lama kelamaan matahari tersebut semakin menengah, maka dia akan semakin pendek bayangannya. Kapan bayangan itu bertambah, maka itu berarti waktu zawal telah masuk. Ya, bertambah karena dia mulai menuju kepada arah barat. Maka itulah yang dimaksud dengan waktu zawal. Itulah yang disebut dengan waktu zawal. Nah, atau misalnya kita perkirakan, anggaplah terbitnya matahari pada jam 6 pagi. Pada jam 6 pagi, anggap. Terbenamnya matahari pada jam 6 sore. Terbenamnya matahari pada jam 6 sore. Maka pertengahannya itu jam 12. Pertengahannya jam 12. Jam 12 lebih 1 detik zawal. Nah, dalam artian apabila, ya, apabila sudah melewati pertengahan, ya, yang akan menunjukkan bertambahnya bayangan, maka itulah waktu zawal. Dan itu menunjukkan bahwa sholatul zuhur telah masuk. Nah, wa kana dhillur rajuli katulihi, dan adalah bayangan seorang laki-laki atau bayangan seseorang seperti panjang aslinya atau seperti tinggi aslinya. Maksud beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akhir dari salat az-zuhur atau waktu salat az-zuhur, bahwa awal waktu salat az-zuhur yaitu zawalus syams yang kita sebutkan tadi. Sampai kapan? Terus berlanjut. Ya. Wa kana dhillur rajul katuli, ya, dan seterusnya masih termasuk ke dalam waktu sholat zuhur yang seorang boleh mengerjakan waktu sholat zuhur pada waktu itu, ya, sampai kepada batasan bayangan seseorang sama dengan tingginya, ya, atau bayangan sama dengan panjang aslinya. Malam yahdur waktul asri, selama belum memasuki waktu asr. Sebab antara akhir waktu zuhur dengan awal waktu asar ini sangat sulit dibedakan. Ya. Berakhirnya waktu zuhur, itulah waktu asar. Berakhirnya waktu zuhur, itulah waktu asar. Akhir waktu zuhur, yaitu tatkala bayangan sama dengan aslinya. Dan itulah awal waktu sholatil asar. Itulah awal waktu sholat al-asr. Ini menunjukkan bahwa waktu sholatul zuhur adalah waktu yang muwassa, yang diperluas. Dan ini merupakan kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin. Di mana mereka dalam mengerjakan sholat yang sering mereka kerjakan 5 kali dalam sehari semalam, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan waktu itu muwassa. Ada awal waktu, ada pertengahan, dan ada akhir. Tidak seperti ibadah Ramadan. Kalau ibadah Ramadan, waktunya mudayyak, dipersempit. Ya. Tidak bisa dikerjakan kecuali pada saat itu. Pada saat itu, Ramadan. Itulah ada. Ya. Tidak ada selain itu, kecuali bagi orang-orang yang memiliki uzur. Maka mereka boleh mengqadha. Waktunya dipersempit. Adapun waktu sholat, muwassa. Ya. Sebab al-usuliyun, para ulama usul fiqh, mereka membagi waktu tersebut menjadi dua. Ada waktu yang mudayyak, ada waktu yang muwassa. ada waktu yang dipersempit, yaitu tidak diperbolehkan seorang ya menyibukkan diri dengan yang lain kecuali dengan ibadah itu. Nah, kecuali dengan ibadah itu. Ramadan, puasa Ramadan, tidak boleh kita berpuasa sunnah pada saat itu. Harus dengan puasa Ramadan. Nah, tapi waktu zuhur misalnya, kita selesai mengerjakan sholat zuhur, masih bisa mengerjakan sholat sunnah pada waktu sholat zuhur. Nah, dan boleh seorang itu menunda karena mungkin ada hajah. Misalnya karena terik matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bolehnya diakhirkan salat tersebut, dibiarkan agar kemudian matahari agak meredup sedikit. Ya, dan tidak terlalu panas, tidak terlalu terik. Idza shtadda al-hur fa abridu bis-salah fa inna shiddatal har min fihi jahannam. Apabila panas menyengat, maka biarkan. Ya, kalian mengerjakan sholat, akhirkan hingga cuaca mendingin, karena sesungguhnya teriknya matahari tersebut dari uapan jahannam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu. Dan waktu sholatul asr, telah kita sebutkan tadi, waktu awalnya adalah berakhirnya waktu sholatul zuhur. Yaitu kapan bayangan seseorang sama dengan wujud aslinya, sama dengan panjang aslinya. Dengan sendirinya telah masuki waktu asr. Dan waktu asr ini terus berlanjut, ya, dan teranggap sebagai waktu asr, malam tasfarra syamsu. Selama matahari belum berubah warnanya menjadi warna kuning. Ya. Matahari cahayanya menjadi kuning. Yang akan menunjukkan bahwa matahari ini lama kelamaan akan terbenam dan akan menuju barat. Nah, waktu asar dari berakhirnya waktu zuhur tadi hingga waktu tidak menguningnya matahari. Jadi selama matahari itu masih bersinar, ya, dengan cahayanya, ya, yang sempurna dan belum meredup, belum berwarna kuning, maka itulah waktu asr yang sebenarnya, ya, bagi orang-orang yang hendak mengerjakan sholatul asr tanpa uzur, tanpa hajah untuk diakhirkan, maka inilah waktunya mereka. Nah, namun di sana ada waktu darurah bagi orang-orang yang hendak mengerjakan sholatul asr. Di sana ada waktu darurah, yaitu sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Dari sini kita mengetahui bahwa waktu sholat asr terbagi menjadi dua. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu al-ittirar. Waktu pilihan, ya, yaitu waktu berakhirnya sholat zuhur atau awal waktu asr sampai belum menguningnya cahaya matahari. Sampai belum menguningnya cahaya matahari. Ini adalah waktu pilihan. Ya, seseorang boleh mengerjakannya, mengerjakan sholatul asr tersebut, ya, pada awalnya, tengahnya, atau akhirnya dari waktu ini. Dan tentunya yang afdal bagi dia untuk mengerjakan di awal waktu, sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti. Namun, ya, apabila seseorang mengakhirkan sholatul asr tanpa ada udzur sama sekali, hingga matahari mulai menguning dan meredup cahayanya yang menunjukkan bahwa dia akan terbenam, dia akhirkan sampai waktu itu, maka bagi orang-orang yang tidak mempunyai uzur tercela. Tatkala mereka mengakhirkan sholatul asr sampai matahari menguning. Atau sampai matahari sinarnya meredup. Yang menunjukkan bahwa dia akan semakin ke barat dan dia akan tenggelam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang-orang munafik. yang dia menunggu-nunggu matahari itu akan terbenam lalu kemudian dia salat seperti ya seekor ayam yang mengambil makanannya dengan cepat, dia melakukan gerakan rukuknya, gerakan sujudnya dan seterusnya. Tilka salatul munafiq. Dan nanti insyaallah taala akan kita jelaskan tentang hal tersebut. Namun bagi orang-orang yang memiliki hajah, kebutuhan, ya, ataukah ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak mampu mengerjakan sholatul asr di awal waktu, terpaksa dia melakukannya di akhir waktu, ya, seperti seorang wanita yang dalam keadaan haid, kemudian dia bersih, ya, sebelum terbenamnya matahari. Maka sebelum terbenamnya matahari, dia dalam keadaan suci, ya, dan setelah dia itu mandi, berarti masih memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan waktu asar. Dan itu adalah waktu darurah. Diperbolehkan bagi orang-orang yang memiliki uzur. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka raka'atan min al-asr qabla an taghrub asy-syams faqad adraka al-'asra. Wa man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatul asy-syams faqad adraka as-subha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati satu rakaat sebelum terbenamnya matahari dari salatul asr, maka sungguh dia telah mendapatkan salatul asr. Dan siapa yang mendapati satu rakaat sebelum terbitnya matahari dari salat subuh, maka sungguh dia telah mendapatkan salatul fajr. Maka dari sini menunjukkan bahwa waktu salatul asr ada dua bahagian. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurah. Yaitu hingga terbenamnya matahari. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghibi syafaqu." Dan waktu salat maghrib yaitu pada saat terbenamnya matahari. Kapan bundaran matahari telah hilang secara keseluruhan, berarti itu menunjukkan bahwa waktu salatil maghrib telah masuk. Malam yaghib syafaq, dan seterusnya waktu salat maghrib selama belum hilang rona merah yang ada di langit. Asy-syafaq. Asy-syafaq yaitu kemerah-merahan yang masih berbekas di langit yang merupakan sisa-sisa dari sinar matahari. Apabila rona merah tersebut telah hilang, berarti telah berakhirlah waktu salatil maghrib. Telah berakhirlah waktu salat al-maghrib. Di sini menunjukkan bahwa salatul maghrib waktunya sangat cepat sekali. Ya, bahkan lebih cepat dari waktu salatul fajr. Apabila telah hilang rona merah, ya, yang ada di langit yang menunjukkan berakhirnya waktu salat maghrib, pada saat itu telah memasuki waktu salatul isya. Telah masuk waktu salat al-isya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa waqtu salatil isya ila nisfil lailil awsat." Dan waktu salatil isya dari hilangnya rona merah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Itulah akhir dari waktu salat al-isya. Setelah itu bukan waktu salatul isya. Dari sini hadis Abdullah bin Amr Ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma ini menjelaskan kepada kita nas dari pernyataan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan inilah yang dipegang oleh sebagian para ulama, bahwa batas akhir waktu salatul isya sampai pertengahan malam. Selewatnya bukan dari waktu salat al-isya. Apabila kita menentukan ya, terbenamnya matahari anggaplah pada jam 6 sore. terbitnya fajar, as-sadiq yang menunjukkan masuknya waktu fajar pada jam 5 misalnya. Pada jam 5 pagi. Maka pertengahannya jam berapa ya kawan? Jam setengah? Jam bilang setengah satu. Jam setengah 12. Itulah akhir. Itulah akhir dari waktu salat al-isya. Naam. Wa waktu salati subhi dan waktu salat subuh min tulu'il fajri dari terbitnya fajar. Yang dimaksud adalah fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Fajar shadiq yaitu fajar yang muncul di bagian timur dan sinar tersebut atau cahaya tersebut menyebar di bagian atas bukit-bukit dan tidak ada lagi kegelapan setelah itu. Setelah adanya cahaya tersebut, maka cahaya itu adalah cahaya yang asli. Berbeda dengan fajar kadhib, fajar dusta. Dinamakan fajar dusta karena keadaannya muncul kemudian hilang kembali. Seakan-akan menipu seorang, menyangka itu adalah fajar padahal bukan. Yang bentuknya digambarkan dalam beberapa hadis, kata Nabi Sarhan, seperti ekor serigala yang menjulang ke langit, lalu lama-kelamaan hilang kembali dan kembali menjadi gelap. Apabila itu yang muncul, maka itu bukan fajar shadiq. Adapun fajar shadiq adalah fajar yang merupakan sinar yang muncul di bagian timur dan muncul di atas-atas bukit. Yang semakin lama semakin menunjukkan terangnya. Dan tentunya kita yang tinggal di daerah-daerah seperti ini yang banyak sinar listrik, sangat sulit bagi kita untuk mengetahui fajar-fajar tersebut. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dengan adanya sebagian dari kaum muslimin yang mereka berusaha untuk membuat jadwal. Ya. Dan ini betul-betul sangat memudahkan. Ya, adanya jadwal waktu sholat. Naam. Dan tentunya kalau mungkin di sana terjadi ikhtilafat dalam sebagian detik atau sebagian menit yang ada pada waktu tersebut, maka di sana ada tarjihat. Walhasil secara umum kita beramal dengan hal tersebut kecuali apabila ada yang meyakinkan. Dan masih saja para ulama, apakah di Saudi, demikian pula di Yaman, ya, dengan berbedanya tempat-tempat mereka, mereka bahkan para ikhwan juga masih memiliki takawim yang seperti itu. Jadwal-jadwal yang menunjukkan masuknya waktu sholat. Disebabkan karena kesulitannya pada zaman kita sekarang ini untuk meneliti, ya, pada setiap bulannya, ya, atau setiap tahunnya keadaan dari waktu-waktu sholat tersebut. Maka ini adalah merupakan perkara yang memudahkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa waktu salati subhi min tulu'il fajri dari terbitnya fajar shadiq ma lam tatlu'i syams, selama belum terbit matahari. Apabila telah muncul bundaran matahari, maka itu menunjukkan bahwa salat atau waktu salatul fajar telah selesai. Sedikit saja muncul dari bundaran matahari, maka telah berakhir waktu salat subuh. Maka apabila seseorang mengerjakan satu rakaat salat subuh, ya, setelah itu dia bangun di rakaat yang kedua, ternyata matahari telah terbit. Matahari telah terbit. Maka dia lanjutkan salatnya. Dia menyempurnakan salatnya dan dia tambah rakaat yang kedua tersebut dan dia telah teranggap mengerjakan salat subuh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang kita sebutkan tadi, man adraka raka'atan min al-fajri qabla an tatla' asy-syams faqad adraka al-fajra. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat fajar sebelum terbitnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan salat fajar tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Walahu min hadis Buraidah fil Asri. Dan juga dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salatul asr, wasyamsu baydha naqiyah, ya, wasyamsu baydha naqiyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul asr dalam keadaan matahari baydha, masih dengan sinarnya yang putih, naqiyah dan bersih, ya, belum ada kekuningan sama sekali, belum meredup, sinarnya itu masih terang benderang. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul asr dengan awal waktunya, dan beliau bersegera. Begitu tiba waktu salatul asr, maka beliau bersegera mengerjakan salatul asr tersebut. Wa min hadithi Abi Musa, bahkan disebutkan di dalam riwayat hadith Abi Musa al-Ash'ari, wasyamsu murtafi'atun, matahari masih meninggi. Ya, matahari masih meninggi. Dan tentunya apabila bayangan itu, ya, sama dengan panjang aslinya, menunjukkan matahari itu masih di atas. Ya. Dan itu merupakan awal waktu sholat al-asr. Namun perlu diperhatikan kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa terkadang pada pertengahan siang hari, ya, sebelum masuknya waktu zawal, di saat matahari tepat berada di atas kita, terkadang bayangan itu tidak hilang secara keseluruhan. Ya, ini disebabkan karena terjadi kemiringan matahari pada sebagian musim, pada sebagian bulan. Terjadi kemiringan, ya. Sehingga masih tersisa bayangan. Inilah yang disebut dengan fai az-zawal. Ya. Bayangan yang masih tersisa. Ya. Yang bayangan ini nanti kita akan perhitungkan. Nah. Tatkala kita akan mengukur waktu salatul asr. Nah, sekarang kalau misalnya pada saat matahari tepat berada di atas kepala kita, ternyata bayangan juga tidak hilang-hilang. Masih tersisa bayangan paling minimal, ya, kurang lebih 1 cm misalnya. Dari kayu yang telah kita dirikan. Masih tersisa 1 cm. Nah. Tayyib. Lalu setelah itu, dia tidak akan berkurang lagi. Ya. Bahkan yang ada adalah bertambah. Menunjukkan telah masuki waktu zawal. Waktu sholat duhur. Ya. Berarti, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, bayangan itu tidak hilang secara sempurna. Bahkan masih tertinggal. Inilah yang disebut dengan fai'uz zawal. Yang nantinya pada saat kita akan mengukur waktu salatul asr. Pada saat kita hendak mengukur waktu salatul asr, disebutkan di dalam hadis ini, bahwa bayangan tersebut sama panjangnya dengan aslinya. Sama panjangnya dengan aslinya. Nah, hadis ini berkenaan, ya, tentang keadaan yang apabila pada waktu sebelum zawal itu tidak ada bayangan. Pada waktu sebelum zawal itu tidak ada bayangan. Maka untuk mengetahui waktu salat asar apabila bayangan tersebut sama dengan panjang aslinya. Namun kalau ada bayangan seperti yang kita sebutkan tadi, maka kita harus tambah. Kita harus menambah. Dan tidak terjadi perselisihan para ulama dalam permasalahan ini. Ya, bahwa apabila kita hendak menentukan waktu salatul asr, maka kita ukur terlebih dahulu, ya, bayangan tersebut sama dengan panjang aslinya ditambah dengan bayangan zawal. Ditambah dengan bayangan yang masih tersisa tadi sebelum masuknya waktu zawal. Ya, apabila telah kita tambah dan telah sesuai, maka telah masuk waktu sholat al-asr. Oleh karena itu, ya, telah disalahkan Mustafa al-Adawi tatkala beliau mengarang kitabnya Mawaqitus Shalah, lalu tidak menganggap adanya fa'i ini sama sekali. Sementara seluruh para fuqaha, mereka sebutkan itu dalam kitab-kitab mereka, dan hampir semua mereka, bahkan ahlu zahir, nam az-zahiriyah, mereka juga tidak meninggalkan ini, bahwa al-fa'i itu teranggap. Jadi untuk menentukan waktu salatul asr, kita tetapkan panjangnya sama dengan aslinya, dan harus ditambah dengan bayangan sebelum terjadinya zawal. Ya, ini sangat penting, sebab jangan sampai kemudian ada yang menghukumi secara mutlak setiap sama panjang dan aslinya, maka dianggap itu telah masuk waktu salatul asr, lalu kemudian dia membangun di atas kesalahan ini, mungkin dia akan menghukumi jadwal-jadwal, ya, yang ditulis di atau yang ditetapkan di masjid-masjid tersebut adalah salah, padahal dia keliru di dalam menetapkan waktu salat tersebut. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah, perkara yang harus kita perhatikan. Sebab terkadang ada sebagian ikhwan, ya, mungkin karena semangatnya untuk menghidupkan sunnah, na'am, lalu kemudian dia tidak mengamalkan kecuali dengan jam matahari. Pas jam matahari. Ya. Tanpa mengetahui dawabit, tidak mengerti kawaid, bagaimana cara pengukuran yang benar, lalu kemudian dia mengukur sesuai dengan ilmu yang dia miliki, dia baru dengarkan, dia mau terapkan, salah. Nah, waktu asar belum masuk, dia sudah azan. Waktu asar belum masuk, dia sudah mengumandangkan azan. Ya. Yang masjid-masjid yang lain mungkin setengah jam berikutnya baru mereka mengumandangkan azan. Dengan persangkaan bahwa waktu asar telah masuk. Kenapa? Alasannya zillur rajul katuli. Bayangannya sama dengan wujud aslinya. Subhanallah, kan ada tambahannya. Al-fai yang harus diperhatikan. Maka ikhwan fiddin azakumullah, hendaklah kita berhati-hati. Terlebih, ya, dalam hal menyelisih mujtama', menyelisih masyarakat secara umum. Nah, jangan kemudian kita terlalu gegabah dalam permasalahan ini, karena akan menimbulkan fitnah. Karena akan menimbulkan fitnah, sebab ahlu sunnah wal jamaah sudah teranggap asing di tengah-tengah masyarakat, ya. Apalagi kalau mereka mendatangkan suatu hal yang ganjil, yang aneh, ya, yang itu merupakan kekeliruan dari mereka. Ya. Kalau adalah hal yang hak, yang benar, yang ditopang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada masalah. Akan tetapi kalau yang terjadi ada tahawur, ngawur dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lalu kemudian menganggap ingin menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dia keliru, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khair la yusiba. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, ternyata dia juga tidak mendapatkannya. Sama halnya, pernah ketika kita membahas tentang permasalahan tarjih, ya, dalam azan, yaitu dianjurkannya seorang setelah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu mengucapkan dua kalimat syahadah, ya, masing-masing dua kali dengan suara yang pelan. Dengan suara yang pelan, cukup didengarkan oleh diri sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulangi kembali. Ya. Ada salah seorang yang subhanallah, dia melihat ini suatu sunnah yang betul-betul ditinggalkan oleh sekian banyak dari kaum muslimin, maka dia semangat. Tapi disebabkan karena dia belum memahami betul bagaimana cara penerapan sunnah ini sebenarnya, maka terjadilah kengawuran. Ya, dan menimbulkan fitnah. Orang menyangka ini azan dari mana ini? Azan aneh. Dari mana? ya, diputar-putar azan itu. Nah, setelah syahadah, hayyalah sholah, hayyalah falah, syahadat lagi. Nah, ini dari mana? Ya, sementara kita tidak pernah mengajarkan yang demikian, dan ternyata si yang al-akh ini ternyata salah dalam memahami hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita berhati-hati dalam permasalahan ini. Ya. Dan juga terkadang ada sebagian ikhwan yang baru mempelajari tentang waktu-waktu sholat ini, mengetahui tentang ciri-ciri fajar shadiq dan seterusnya, lalu mengklaim bahwa kaum muslimin mengerjakan sholatul fajar tidak pada waktunya. Ya, terkhusus pada waktu Ramadan sering menimbulkan permasalahan, ya. Kaum muslimin mereka mengumandangkan azan tidak pada waktunya. Nah, mereka terlalu cepat. Azan fajar shadiq belum muncul. Nah, dan ini terkadang muncul pada sebagian daerah. Ya, terkadang ada sebagian yang menelpon kepada sebagian ustaz dan menanyakan tentang hal ini. Gimana kaum muslimin mereka sholat subuh padahal waktunya belum masuk. Saya tanyakan, dari mana antum ketahui waktunya belum masuk? Iya, kami sendiri melihat fajar shadiq belum muncul. Kalian di daerah mana? Daerah fulan, subhanallah. Daerah itu, ya, masya Allah. Ya, ini lampunya memenuhi jalan-jalan. Bagaimana mungkin kalian akan bisa melihat? Nah, sementara para ulama, bahkan Syekh Abdullah kemarin, itu memberikan pada kita berapa jadwal-jadwal yang ditetapkan di daerah-daerah di Yaman, ya, yang mungkin itu juga sebagian berasal dari pemerintah, lalu kemudian mereka mencocokkan, ya, yakni dikumpulkan sebagian para ikhwan, para ulama, lalu kemudian mereka mencocokkan dan sesuai. Nah, oleh karena itu para ulama menasihatkan jangan terlalu gegabah, ya, di dalam mengambil sikap menyelisihi masyarakat secara umum, karena ini akan menimbulkan fitnah, apalagi disebabkan karena kengawuran dan tindakan kita yang tidak di atas ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan dari mauqitus salat.